mauizah hasanah. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Nur Fadilah. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bangku. Lama ini ukuran. Oke, Tanjung Dimas saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aw kama qala aidan fi ayatin ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia segenap para kiai, para asatidah, para guru, para cek efeknya turunin aja bang, efeknya turunin, ehonya gak usah pakai eho, suara asli aja, suara asli, cek sound, cek, ngebasnya gede banget ini bassnya, turunin, tes, cek, halo, bisa gak bang, tes yang nganuin ada, cek, tes, 1, 2, halo, tes, 2, nah, satunya kemana? Halo, udah, ya, segini dah. Yang mulia, para guru, para kiai terkhusus, guru kita bersama, Al-Mukarram, Al-Walid, Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Syafi'i, guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Aswadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hilmi Has, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syukron, Ketua DKM Bapak Haji Rojali, para orang tua Bapak Haji Misbahuddin, Bapak Haji Romli, dan calon dewan kita yang baru saja sambutan, namanya Bang Haji Abdul Latif Abdul Hakim Mufid. Noh, fotonya ada noh. Iya. Mudah-mudahan kita doain menang. Kalau caleg model modal tawakal tuh doang mah jangan deh, Bang. Iya, kudu keluar duit banyak. Iya, kalah kalau caleg doang apa mah. Mudah-mudahan kita banyak dia. Dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, para orang tua, para guru, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh jamaah, para ibu, bapak hadirin, jamaah Majelis Dzikra Maulidir Rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah jam 12 kurang 2 jam. Rada malam, yang enak kita doa langsung makan. 7. Wah, wow, ketahuan ya. Udah mules. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia. Ini bukan ceramah ini mah kita kongko aja. Ini kultum, jadi kuliah terserah antum, jadi enggak lama-lama. Bicara masalah maulid, maulid ini peringatan yang selalu kita laksanakan, kita peringati setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Cintanya Nabi dari dunia sampai akhirat terhadap kita umatnya. Dibuktikan sama Rasulullah. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia akan dicabut. Pendapatmu bagaimana Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, "Inni haramtul jannata 'ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta." Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu 'ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk sorga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita kok. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Lagi sakaratul maut, mau dicabut nyawanya, keluar itu mulutnya kata-kata yang mulia. Apa yang beliau ucapin? Ummati, ummati. Nabi nyari-nyari kita mau wafat. Rasulullah nyari-nyari umatnya mau wafat. Kalau kita kan lagi sekarat mau mati lain bang, lain. Kita lagi sekarat kan mau mati anak kita kumpulin mat, sin, roh, di, ada lo yang bontot sini bilang, lo mana bapak udah nggak kuat mau penyakit, sini kumpul, halo bapak udah nggak ada umur. Itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Nah, emang apa, Pak? Punya Cina. Digrebek lu sama Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, bener, Pak? Nabi mah yang beliau cari kita, umatnya tuh, sayangnya tuh Nabi. Mau wafat aja begitu, di akhirat dibuktiin lagi sama Nabi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia ini, Po. Ini di sini doang nih, Bang, saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia ini sebenarnya. Ini di rawa lele doang saya ngomong begini. Bunyi-bunyi mulu, Bang. Diriwayatkan Bu, Pak, nanti ketika datang hari akhir, datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus semua, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-marin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Oh, gak ada yang nongol, bang, pada rebah semua. Ini kiamat kok. Apa yang bangun? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Lah kiamat, enggak nempil lah dia, enggak lah kiamat. Apa juga enggak nongol. Allah nyombong di situ, Bu. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana. Panitia. Bagian nerima tamu siapa? Yang bagian jemput di luar tol siapa? Bagian ngamplopin kiai siapa? Semua dibagi tugas. Panitia. Ada panitianya di akhirat. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, lah baik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Wow. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud, rumah dekat masjid enggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Ngapa leher botol kecil kok? Karena dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah itu orang. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan lauknya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang banyak kan pakai presto. Tulang hancur di presto semua. Nah, kucing pada boros, gak bisa tulang. Pelit. Ini kata gak pernah berbuat amal soleh ini orang. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. Berangkat ke TKP. Malaikat Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril dan Mikail sujud, turun ke alam. Nyari kuburan Nabi kok, alam udah rata semua bang, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongkok. Mau jemah CS-nya boleh kok. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan? Nyari kampung rawa lele aja udah nemu. Udah rata semua bang, lah udah hancur kiamat, nggak ada di Google Map dicari nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita berdua nih, tugas dari Allah? Bagaimana kira-kira? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud dengan izin Allah, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius lo. Itu cius saya tambahin doang, Bang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana ini ya. Tambahan doang itu, Mak. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gua mau agak tahu urusannya. Tugas lu mah nih, bangunin lu, suruh ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah ya Pak, berangkat lah, kemon. Akhirnya Jibril maki Mikail ngajak Rasulullah dah OTW ke sorga. Naik Grab. Naik buruk, berangkat set, nyampe ke surga. Rasulullah di dalam surga kayak orang gak betah, Bang. Mondar mandir, Nabi kita di surga bengong. Terjadi duduk, berdiri lagi, mondar mandir, mukanya murung, rada galau, bete. Nabi kita di surga gabut. Tuh anak sekarang ngomongnya gabut. Ini galau. Ditegur sama Allah, Muhammad, lah baik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup, saya udah enak di sini. Udah dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, udah dapat mobil dinas. Udah enak saya mah di DPR. DPR. Loh, kan keceplosan. Saya udah enak di sorga ya Rob, udah enak di sini udah. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong kepikiran umat saya ya Rob, umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang mau kamu apa Muhammad? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat luar biasa Bang. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Lagi ada perlunya doang nengokin kita. Udah masuk DPR mah lupa dia. Di demo juga dia nggak keluar-keluar. Bang nih, manusia ngomong bener aja kok, Mak. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek siapa? Yang di bawah. Udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tuh, tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gua gak ngapa-ngapain injak di bawah, asal lu naik atas. Tapi inget dong, kalau udah di atas tuh hadiah banyak. Bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita naikin, nyampe di atas habis hadiah juga garas dewek semua, wah. Duit rakyat dimakan semua, panci-pancinya aja krepus najun. Enggak keduman udah, minumnya solar, bensin dia minum. Aspal dia makan juga, kabel telepon sampai dimakan najong. Belum jadi doang kalau ngomong enak, tenang aja Pak, Bu kalau saya jadi jalanan rata. Bu, rata sama air, banjir mulu. Ada caleg di sini ya? Lupa saya Bang Abdul Hakim. Ada orang, ada. Oh caleg semua ini. Oh ada DPD juga. Oh iya Pak, maafin bukan Bapak ini Mak. Bapak mah lagi kelompongan aja nih contohnya kali. Bukan Bapak ini Mas, saya ngomongin orang kampung saya caleg begitu. Iya benar Pak. Caleg orang kampung saya begitu, orang kampung saya. Sini mah kagak. kagak, itu buktinya datang. Jadi kagak enak dah ngomong ke sono-sono sih karangan. Ya Allah, mudah-mudahan beliau amanah, amin. Tuh, Rasulullah keluar dari sorga, baru kita bang dihidupin. Seluruh manusia dihidupkan kembali. Hari kebangkitan datang. Wow, luar biasa. Hari kebangkitan datang. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua. Orang tua gak kenal anak. Istri gak kenal suami. Suami gak kenal istri. Masing-masing bawa diri, Pak. Kita lagi kesusahan di situ, di akhirat, di padang mahsyar. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas, udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di pala kita. Panas udah pasti, keausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan di sono? Indomaret udah tutup, gak ada. Alfamart apalagi ya, galon isi ulang gak ada. Tapi disediakan buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi. Hadir ke tempat majelis maulid. Disediakan oleh Allah. Hauduka sofil wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga kausar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi. Ketika kita minum air telaga tersebut, seteguk aja, tak akan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen baca sholawat, biarin di sana dia kecekek, rasain kausan, agar yang nolongin. Na'udzubillah min. Makanya kita lagi susah begitu ngadu, kita rombongan rame-rame. Rombongan, bawa bendera. Ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Kami dalam kesusahan ini, tolongin Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, cucu, boro-boro gue nolongin lo. Gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, gak boleh makan buah kuli, gue embat juga. Loh, Nabi Adam makan buah kuli, buah kulinya nyangkut di tenggorokan. Tuh, makanya kok, kalau gak percaya, orang laki tuh ada jendolanya di leher. Ntar pegang leher laki kita pulang dah. Bisikin pelan-pelan, bang, ini buah kuli ya. Tuh. Tapi ibu Hawa makan buah kuli gak nyangkut lagi, dia mah menyangkut di dada. Gak nyangkut di leher, nyangkut di dada dia mah. Beruntung nyangkut di dada, po. Wah, coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet lah. Anak nangis, minta teten, ngangkat dengkul dulu. Mimi-mimi tayang, mimi-mimi lah. Nyampe di dada baru tebelah dua, alhamdulillah. Untung tebelah dua. Nah, kalau satu doang di dada, lo kayak tumor, po. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan-jangan mau gua. Datang aja sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia orang Jawara. Mau adep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang, liur. Aduh, nanau, nana silai mang. Rupanya minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tuh ngurusin anak tanggung jawab di hadapan Allah. Susah banget tuh si Kanan. Gua ajak naik getek kagak mau. Dia mohon kelebu ngikutin orang kafir. Datang aja sama Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim kita. Nabi Ibrahim dari jauh udah dada aja bang. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong tiga kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong tiga kali, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita mah bohong, sebenarnya jadi lalap. Kagak nangis-nangis nyengir, mulu nyengir. Nabi Ibrahim udah kagak sanggup udah. No, sama Nabi Isa aja nolongin kali bisa. Nabi Isa bisa. Insya Allah kali bisa dia. Dia mah orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep sama Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua. Jangan. Gua mah Nabi paling susah. Nabi paling miskin, bapak gak punya, bini gak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin kok, Nabi Isa. Makanya umatnya ikut-ikutan dia kagak kawin. Tuh pastor gak kawin tuh. Ya, sayang-sayang lah. WA juga dia gak kawin itu. Iya lah, punya perabotan sayang-sayang gak dipake. Hmm. Gak sanggup semuanya. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang sanggup nolongin kita di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil enggak sembarangan orang. Yang dipanggil di hari kiamat enggak sembarangan orang, Bang. Ada tandanya. Ada mereknya. Ada mereknya lah. Mereknya apa, Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan. Bukan gambar pohon beringin, bukanlah. Cuma gambar partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang, Bang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar, bercahaya. Di akhirat nanti, wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam. Karena sering wudu, alhamdulillah. Maka maulid malam ini sukses berhasil, peringatan maulid no Nabi SAW. Peringatan Maulidur Rasul SAW 1440H dan santunan yatim piatu dulunya begitu amat. Jadikan semangat Maulid Nabi untuk persatuan dan kesatuan berdasar akhlak Rasulullah SAW masih jami Baitul Khair jalan titik kumbangan alhamdulillah. Alhamdulillah kita malam ini Maulid. Ayo selesai Maulid ada peningkatan ibadah. Amin. Rasulullah diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama akhlak kepada Allah. Kelar Maulid, Masjid Syiar. Alhamdulillah. Saya yakin nih Masjid Baitul Khair di sini nih. Salat jamaahnya penuh. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat gang di sini. Oh, kalau udah 3:30 sudah lewat sini udah enggak bisa masuk ke masjid kok. Sini kunci. Udah 3:30. Tuh, ayo kelar maulid, biarin orang baru doyan ke musola, jangan pakai dikata apa-apa, baru doyan ke masjid. Orang baru belajar, lambat-lambat dikit, gak jadi soal, orang belajar sembahyang mah. Johor, 2:30, boleh. Asar, 6:30, tancep terus. Maghrib, nyambung sama Isa, lanjut. Subuh, 6:00, tancep terus. Besok baru dadarin pelan-pelan. Nabi kan dakwanya begitu. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Iya Bu. Iya Bu. Ya, belum doyan ngaji, kelar maulid ngajinya doyan dah. Udah tua apalagi nenek-nenek ngaji nek, udah ngapain lagi udah tua. Nenek-nenek mau ngapain lagi udah. Enggak mau ngaji mah. Tasbih pegang banyakin udah nek. Tua ngapain lagi mejeng di jalanan sampai menggodain. Jangan kan anak muda setan aja ogah godain udah ngaji. Ngaji udah enggak ada batasnya udah kalau ngaji mah. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi habis dah kalau di bedong lagi. Siapa yang bedong amil mati dah mujur ngalor. Ngaji kita kumpul ngaji begini kan dosa kita dirontokin, Bang. Dosa kita diusap. Dihapus ditipek digembeng. Raba dada kita masing-masing pasti banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Tapi dosa sama laki, mau sabrek-abrek. Oh, yang belaga-belaga budeng nih. Dosa sama laki. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Oh, nah dari sini bini begitu. Enak bener kalau ngomong. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun Bang, lu lihat udah jam berapa. Laki-laki tidur suruh nyat jam. Nah, dia aja yang melek nyat jam. Maka nyuruh laki lagi tidur ya Bang ya. Sampai A juga tuh bin. Kan kita ngaji dah, ilmu kita dapat, ibadah jadi benar, kumpul kita begini pahalanya gede. Amin. Datang aja udah ke majelis taklim, ikutin guru, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa, cing? Ah, oh, boleh kebet doang. Datang udah po, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Membayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya ukuran lama nih, lama. Pindahnya terawih, pindah. Kadang-kadang imam terawih ada yang lama banget, kita lagi sakit mata, udah sujud lama, rukuk lama, udah mau copot mata bang itu. Ada yang cepat gak jadi imam, mau pakai usul lagi, Allahu Akbar, dolin. Nenek di belakang nyongsep juga gua. Orang jadi supir mah ngeliat dulu loh, ngeliat penumpang. Penumpang kita kan macam-macam, ada yang orang bunting, laki-laki, nenek, ada anak orok, enggak. Ya, niat juga tuh. Pahalanya gede banget bang Haji. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pernah nyembayangin 1000 jenazah? Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang gak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo po bawa. Orang-orang nengokin orang sakit gak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Pake ngomong, dia lagi sakit Pak Ustaz, mulutnya pahit, kagak makan buah. Dia akal itu kok. Pulang dari rumah sakit, gembol, najong. Ya Allah. Orang sekarang pikirannya begitu bang, oh gak mau ngaji. Maka diprediksi tahun 2050, Ustaz, Kiai, Guru bakal gulung tikar. Udah gak laku lagi. Karena tahun itu akan ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Sekarang aja orang udah belajar sama mesin. Kecanggihan teknologi, lihat handphone. Ngapain ngaji sama Kiai? Wah, udah ada Google. Ketik aja di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak, nanya mulu sama Ustaz. Nanyanya akal-akalan doang. Ustaz nanya, nanya apa lo? Saya ngirim Fatihah Pak Ustaz, buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Ada saya tanya begitu Bu, saya gak jawab. Saya balik tanya, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe, Pak Ul. Saya kata gitu. Lah, lu kirim kagak balik-balik. Berarti kan nyampe. Kita punya HP aja ada pulsanya SMS nyampe. HP bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri, ya jarang nyambung. Tri mah nyambung, saya rasem jengkol nyambung kok. Oh itu Tri. Ya Allah. Ini orang mikirnya aneh-aneh, pikirannya cuma praktis aja. Padahal hukum Islam itu gampang, cuma jangan digampangin. Hukum Islam gampang bang. Ayo coba kita ngaji fikih. Saya nanya sama bapak-bapak, Pak, air kencing najis gak? Air kencing najis gak? Najis. Bu, air sperma najis gak? Hah? Air sperma? Air sperma menurut ilmu fikih tidak najis. Air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa ketika kita keluar air kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar padahal air kencing najis? Kenapa keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar padahal air sperma tidak najis? Terima dulu pakai iman, akal main. Yang najis aja enggak perlu mandi hadas besar ya, apalagi yang enggak najis. Atau sebaliknya, yang gak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai akal, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Pak, Bu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing. Berarti 10 kali mandi, kira-kira pilek, ampek, meriang agak kok. Mulai musim hujan, beser mulu, beser, mandi lagi, beser, mandi lagi. Ampek kita. Tuh. Ke situ arahnya. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali wajar nganten baru. Lah kalau udah kesono kayak model pulang sebulan aja kagak. Iya. Nah, kalau begitu kan wah. Wah semuanya kan pada capek urat. Udah tegang, mata meremelik, kaki pada kiting. Semuanya saraf-saraf pada tegang semuanya. Kan apa? Habis begitu kan capek. Lemes dan disiram pakai air, disiram pakai air. Seluruh tubuh kita disiramin pakai air. Nah, saraf-saraf itu akan kendor lagi, segar lagi, Po. Tuh. Begitu. Begitu, Po. Begitu. Ya. Hukum Islam gampang. Makanya kita ngaji ke majelis salim nanya sama guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa yang ahlinya Quran dan hadis? Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, ustaz, kiai, ustazah. Datang nanya sama guru. Ini kan aneh sekarang orang, Bang. Dengan ilmu sebenarnya hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang. Mana buktinya? Nih, malam saya ngomong di panggung begini, kenapa? No, yang di pojok, no, kedengeran, yang pinggir jalan. Karena pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Kalau kagak ada ginian, lecet, ngorokan. Yang jauh juga gak kedengeran kalau gak ada ginian. Ini ilmu, bikin hidup mudah. Saya pernah ngecek sound Tabligh Akbar, lapangan, ribuan. Cek sound, Bapak Ibu yang di sana kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ada orang aja nyaut. Kan PA itu jamaah. Saya nanya benar-benar Bang, nanya benar. Bapak Ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Kita dibohong-bohong ya. Ilmu bikin hidup mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 engkong kita, nenek kita tuh pada berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan Bang, pergi haji ke Mekah tahun 50, tahun 60 naik kapal laut doang 6 bulan pergi haji ke Mekah 6 bulan orang udah pada lupa, dia baru pulang kan kelamaan. Adanya ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe. Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya gak kaku. Tadi itu Kore kita juara ketiga nasional kemarin, Ananda Adinda Ihsan, Muhammad Ihsan Ramadan. Suaranya enak. Baca Qurannya luar biasa. Kenapa? Indah didengarnya. Karena pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Lebih adem, indah, terasa. Baca sholawat pakai seni. Seni hadroh, seni marawis. Lebih enak, indah didengarnya. Coba baca sholawat gak ada lagu-lagunya. Kurang. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah. Lo kurang enak. Kalau pakai hadroh kan enak. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah. Enak. Adzan di masjid deh. Kalau gak ada lagunya, kaku Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaget orang. Makanya adzan tuh yang enak suaranya. Pakai lagu yang bagus. Jangan kayak bocah kampung saya, adzannya bener, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan. Mana adzan subuh. Oh ya Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Ya udah tawa aja Bang, tawa. Udah ngapain lagi dah. Iya. Udah kita puyang udah mikirin hidup. Tawa aja tawa. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak, diem aja tuh. Iya. Gak lama-lama setruk. Tawa aja, jangan salahin saya, salahin panitia nih. Iya, ngapa berani-berani yang undang Ustadz PA begini. Saya dikatain PA, gak apa-apa sih, Mak. Tapi empok pada tawa, bapak-bapak pada tawa. Berarti kan sama-sama PA. Iya, ya hari kita malam ini PA berjamaah. Nih, ayo kita ngaji dah, mumpung masih sehat, ramaikan pengajian kita, syiarkan pengajian, amin. Kita ngaji kumpul, dosa diangkat, pahalanya gede. Bahkan guru saya bilang, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segab, beliau pernah ngomong, andaikan saja Pak, Bu, pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala gak kelihatan. Nih kita kumpul begini, Masya Allah. Datang ke pengajian, nanti di akhirat Pak, Bu, Masya Allah Pak, Bu, guru kita yang bakal nolongin. Almaru ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita cinta sama guru kita, ntar di akhirat kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru yang dipanggil duluan sama malaikat, guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup, ntar dulu malaikat, muridnya belum nyampe dari Pagadungan, udah kayak duluan ke surga murid nono. Lu cek dulu ke sorga, di sorga dicek sama gurunya, kagak ada di sorga. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya? Katanya ke sorga, saya cari di sorga nggak ada. Waduh guru, mohon maaf tempat cuma dua di sini, kalau nggak sorga neraka. Coba cek ke neraka satu kali, mampir dulu. Bela-belain sama guru masuk ke pintu neraka. Sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah gak kenal, udah pada angus. Bagaimana kenalinnya? Guru penasaran, dicokor-cokor, korek-korek, dikenalin suaranya lah, kenalin lah, lu roh, ya, roh, lu ngapa di sini roh? Lu kan ngaji sama gua roh, ngaji sama ngaji guru, mohon maaf guru, mohon pulang ngaji guru, saya omong-omongin mulu, nah, nyakut kok baik-baik sama guru rohnya sembarangan. Iya, mandang wajah guru kita jadi ibadah. An-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, di majlis ngaji. Bahkan nanti ketika meninggal dunia Pak Bu, guru saya ngomong, orang pas masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, marabuka wama nabiyuka wama kiblatuka. Itu orang yang ditanya kagak jawab-jawab. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan nama Allah, ya Rabb, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya enggak nyaut-nyaut. Saya pegel nanya. Siapa yang lu tanya? Au, saya kenalin rumahnya orang Pagadungan ini. Kali terus, kenalin. Masih hidupnya periksa nih rapotnya. Bagaimana hidupnya? Diperiksa, ternyata ini orang masih hidupnya. Ngajinya rajin banget. Cuma diajarin sama gurunya, kagak paham-paham. Ngajinya getol. Mana guru? Oh, ya kencing. Iya, guru. Biar tiris, kerja tiris. Guru, kaget saya. Tari nahanin kali gue ya. Kalau saya mau udah persiapan tuh, pakai legging guru. Enak. Pempes pakai legging saya. Baru gak pakai legging gitu kok. Suka kadang-kadang, gimana ya? Rada-rada lengket gitu. Ini orang masih hidupnya ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, dihidupin. Mic belum dicolok, dicolokin tuh mic. Temennya belum nyampe, dipanggilin atu-atu di majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, sini lo ngaji semua. Kumpul, kumpul. Selamatan sambil nemenin temennya pada nyampe. Nungguin itu, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temennya yang rada males nyautin di rumah, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci, nyuci kolor suami, malam ngompol dua kali ya. Hati-hati ngompol. Ya Allah, ini orang ngajinya luar biasa, Pak. Getol banget ngajinya. Cuma dalam kubur dia ngajinya kagak bisa-bisa, ditanya kagak nyaut-nyaut. Kata Allah, malaikat, percuma lu tanya. Jangan lu tanya. Orang yang begitu aku kasih muktafar, dispensasi keringanan dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tiba gara-gara ngajinya getol doang. Makanya wak udah ngaji, ngapain lagi? Repot ustaz, saya mau ngaji repot mulu. Ngomongin repot, sama juga repot. Masih muda kerja repot, punya bini, repot, ngurusin laki, repot lagi. Udah punya anak, ngurusin anak, repot lagi. Udah tua punya cucu, ngurusin cucu, repot lagi. Lah kapan ngajinya? Ya kok ya? Dok, bolak amat. Bocah. Ya Allah nih, Masya Allah, gak ada ruginya. Ilmu bikin hidup mudah, seni hidup bikin jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama itu regulasi, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam, ada aturannya. Mana? Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, diatur semua dalam kitab fikih. Maka Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik pun ada dalam Islam. Makanya wajar anggota dewan kita DPD nyampe kemari. Kenapa? Karena ada kok dalam Islam politik. Ketinggian kita ngomongin politik ustaz enggak paham, ya udah jangan. Ajaran Islam di rumah kita dah yang kecil-kecil kok sering kita lupain. Tengok deh bang, Islam ngajarin masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, bener kan? Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, kelar makan, ada doanya. Adab akhlak makan diajarin, kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai. Apa adab ustadz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Makan kalau lagi rame-rame, suapan kecilin, itu adabnya. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang tersinggung. Yang ketiga, emang jatah kita di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Bu, jangan punya teman kita sebelah, kita korek-korek, longsor jatahnya. Ada adab-adabnya. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Ada tidur sama bini, tidur sama laki, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Tuh. Lagi kumpul bareng nih sama teman, kita ngeriung, kita ngobrol. Lagi ngobrol bareng, bang, terus dengar suara kentut. Dengar kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Islam sampai ke situ ngajarin, bang, tuh. Maka mulai kumpul bareng nih kita sama teman ngeriung, dengar suara kentut, diem aja. Jangan pakai usil. Rasain aja, Pok. Nah, kadang-kadang kita usil banget. Siapa nih kentut? Lu ya enak aja, lu kali. Rame. Makanya kalau kita ngaji fikih, nah ada ngaji lagi kan tuh. Dalam ilmu fikih ada bab kentut. Empat jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada modelnya yang begitu, menang suara doang. Yang kedua, kentut suaranya enggak ada tapi baunya luar biasa. Ada, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga, kentut jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang keluarnya kepaksa. Nah, yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau, Pak Ustaz? Iya dong, karena apa? Karena abis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Tuh bahasa Mandarinnya. Ampasnya nyusul. Kayaknya kita ngaji kan di situ tuh, bang, biar tahu. Nih, kalau ngaji kita ibadah udah benar, insya Allah yakin. Menurut standar fikihnya semuanya sah, syarat rukunnya insya Allah sah. Kalau sah diterima ibadah kita. Ada orang bisanya nyalahin doang, bang. Saya pernah sholat, bu, disalahin lagi. Selesai sholat dipanggil sama dia, bang, abang tadi sholat baca usoli ya. Emang kenapa baca usoli? Oh, baca usoli hukumnya haram, bang. Waduh, ini orang dalam hati ngajakin berantem ini. Baca usoli dia bilang haram. Kan kita kalau ngadep kiblat mau sholat kan sebelum takbir baca usholi, benar kan, Bu? Usholli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong baca usholi, tangan angkat sambil ucap Allah. Nah, mulut ngomong Allah, hati barengin. Ngomong di hati, sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini mazhab Imam Syafi'i. Biar tambah khusyuk. Yang gak boleh bagaimana? Yang gak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar. Usoli fardul maghrib. Nah, ini yang gak boleh lah. Udah takbir baca usoli. Enggak pakai usholi bagaimana Pak Ustaz? Saya enggak baca nih. Ya kagak ngapa-ngapa. Karena baca usholi bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib. Langsung aja bang, ngadep kiblat buru-buru. Takbir Allah. Barengin niat di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sah. Kenapa? Enggak pakai usholi enggak ngapa-ngapa. Bahkan kalau menurut saya, sebelum kita takbir, nyanyi masih boleh. Kita mau sholat enggak ada kiblat. Sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu. Wow. Barangin niat di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, bang. Kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya, Pak Ol. Nah, kalau mau sembahyang mah jangan nyanyi. Mana lagunya Maggie Z? Iya, Maggie Z itu anak bontot. Anak pertama Maggie A, Maggie B, Maggie C, Maggie D. Ilmu, makanya kita biar tahu kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi benar. Buat apa? Buat perbaharui akhlak kita kepada Allah. Namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah sesuai dengan tema kita. Semangat maulid untuk mempersatukan dan kesatuan umat berdasarkan akhlak Rasulullah. Mana buktinya simbol kebersamaan kekompakan umat? Masjid. Masjid simbol demokrasi, bang. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Weh. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid, copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Tuh. Dijaga kesuciannya masjid. Biar kita punya sepatu emas, masuk masjid copotin sepatu emas kita, enggak bisa masuk ke dalam. Beda sama gereja. Gereja kan beda, bang. Kalau gereja kan sendal masuk, sepatu masuk. Telotok masuk ke dalam. Beda. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil dong. Orang mau datang dari mana aja silahkan. Lu datang dari mana, bang? Dari kidul, ngadep mulon. Nah, dia dari mana? Dia orang wetan tuh, ngadep mulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Jangan bicara soal warna kulit di masjid. Jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Warna kulit begini kita kagak pesen. Makanya jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak pesen. Jangan ngatain orang. Pada kusil banget tuh mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dia bacain. Orang kagak mesen. Islam diajarkan, kita udah diikat dengan tali akidah. Siapapun dia, dari suku apapun dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim, saudara kita. Nih, demokrasinya umat Islam. Masjid. Cinta suku boleh, fanatik suku yang kagak boleh. Saya mau gak mau dengar ceramah, emang apa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis? Ini namanya fanatik suku. Kita gak boleh ribut. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arofu untuk saling kenal. Gak boleh pada ribut. Betawi gak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Betawi gak boleh ribut sama orang Sunda. Kalau Betawi ribut sama Sunda, kita apa? Mau kreditan panci sama siapa? Betawi gak boleh ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban ribet sama siapa yo? Karena masih lain. Oke lain. Iya. Nih diikat dengan tali akidah. Lihat, ngadep semua. Masuk ke masjid. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila, demokrasi lebih dulu, benar? Tuh. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, Bang. Wah, ada wartawan nih. Foto be, ya. Say. Nomor 2, ya. Masukin aja Bang terus. Ngerim dah. Nih. Lah kalau pakai bahasa masing-masing masjid kacau Bang salat. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silain euy. Rame. Teman kita yang dari Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak banget. Nah, yang kesian dari Ambon saudara kita. Allah singa telawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati. Makanya umat Islam simbol demokrasinya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, ayo terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Bener kok. Makmum siapa aja boleh. Tibang makmum mak. Ustaz dulu kan dia tukang mabok. Boleh gak jadi makmum? Bila, boleh. Tibang makmum. Bacaannya kagak pas ya Pak Ustaz. Boleh. Boleh. Tibang makmum. Ketinggalan satu rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan makmum. Enggak ada lah, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian, Bang. Tahun Cibun. 4 orang goblok sholat. Bayang di musola, musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus nih yang jatuh. Kaget imam. Atta tuh tikus jatuh. Batal gak bang? Batal lah. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat. Selain bacaan sholat. Membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus. Mau negor sang imam. Karena gak ngerti ilmunya. Dia nyolek dari belakang. Heh, lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal, Bu? Temennya yang tengah nyikut. Lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang satu harusnya dia selamat nih, yang sebelah kiri. Dia nyaut. Untung gue diem aja. Iya, itu orang PA. Ya, Guru, hati-hati. Ya, Ustaz, Guru kita. Bang, Ihsan, Titi DJ. Tile-tile di jalan, kori kita. Lagi pulang. Beliau kori nasional juara 3 kemarin. Juara satunya saya. Iya, tingkat RT saya mah. Pesertanya 5 orang waktu itu. Yang 4 gak kedatang sakit. Dan begitu RT nyangkong saya. Oh, menang tuh. Selamat jalan Kori kita. Pulangnya jauh, beliau ke Bogor. Tapi katanya mau nginep di Priok. Situ emaknya, emuaknya, emuaknya. Emuaknya. Emuaknya. Neneknya, neneknya, omahnya, omah. Oh, bahaya. Iya deh pok, apaan kayak deh. Nih, Islam ngajarin demokrasi bang. Nah, kalau imam ada syaratnya. Rakyat mau siapa juga boleh jadi rakyat. Sama makmum, baru lahir, bror, rakyat udah. Tapi gak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Syarat imam tuh dalam ilmu fikih ada 4. Pertama, yang fasih. Pilih dia yang fasih. Bacanya imam harus fasih. Mohon maaf, yang cadel, bindang, swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindang aja gak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Dari mana? Kualung. Gak jelas. Gue denger bapak lu sakit. Mendingan. Dengeran kita meninggal. Agak jelas, minggir. Cari yang fase bacaannya. Yang fase bacaannya. Yang fase bagaimana Ustaz? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah tu fase. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah fase. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Nah. Oh, udah itu mau fase apa kagak? Selalu dah lu nilai sendiri. Mas yang begitu yang jadi imam. Tuh. Sama-sama fasih Pak Ustaz, bagaimana cara milihnya? Sama-sama fasih. Ada 2 orang di kampung saya fasihnya sama. Yang alim. Pilih yang ilmu agamanya tinggi. Yang alim cari. Sama-sama alim Ustaz, dua-duanya di bulan pesantren. Saya bingung ini bagaimana milihnya. Syarat yang ketiga, apa? Yang lebih tua umurnya. Dia yang berhak jadi imam. Waduh, Pak Ustaz saya lihat KTP-nya lahirnya barang ini Pak Ustaz. Sama umurnya sepantaran, sama. Syarat yang keempat, kalau sama umurnya juga, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Ustaz, dari masih kecil dia, cias kental ini. Habis dah syarat fikih, habis. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang nih, tambahin. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Ini mah saya tambahin doang itu mah. Itu kan rada sabaran bininya 2-3 aja pulang ke sono diomelin, pulang ke sono dikunciin pintu. Akhirnya aja tidurnya di masjid. Iya di kolong beduk aja tidur. Ya Allah, kita pengen Pak semuanya demokrasi kebersamaan kekompakan lewat masjid. Ayo kumpul berjamaah. Enak kita. 5 jari 5-5-nya kompak bersatu nih, bisa mukul, bisa nampar. Kenapa? 5 jari fungsinya beda-beda, bentuknya beda-beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit. Lima-limanya kompak. Ada simbol dalam masyarakat kita. Apa Ustaz? Pertama jempol, simbolnya pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol nih, simbolnya dia. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsep. Jangan. Yang ini telunjuk, siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, musola bangun di pojok sono bang. Kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ah, ditekuk orang, kagak model lu. Nah, orang kaya malah lagi duduk bareng sama temennya pada ngeriung. Kentut orang kaya, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dikatain setan lu. Oh bangke lu yang gak punya adab bener lu. Pindah sana pinggir kali lu, diusir. Tunjuk simbol orang kaya. Yang ini jadi tengah, siapa jadi tengah? Simbol ulama. TNI, Polri, ulama adanya jadi tengah dia. Adanya di tengah, netral. Ke kiri enggak, ke kanan enggak. Yang ini jari manis, siapa? Simbol anak muda. Jari manis. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Tuh, yang ini kelingking. Siapa kelingking bang? simbol kaum perempuan, kaum emak. Kelingking dia, ibu-ibu mah, simbolnya. Kecil, tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking, bang. Ini kan kemana aja masuk dia nih. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Mau di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak? Disodok apa pakai kelingking? Oh, nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Oh, lima-limanya kompak bersatu kan enak. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulama TNI Polri-nya, ada anak mudanya, kaum perempuannya bersatu. Hati-hati lima jari ada kelemahan ini. Siapa juga tahu, anak kecil juga paham. Kalau suit kelingking ketemu jempol, pasti kalah jempol. Jempol apaan tadi? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam tayang, tuapin tuh. Laki biar kata kumis agak pagar kecamatan. Wah, kalau udah kena godaan perempuan, wah paling puas sekarang rada berani banget. Berhentiin mulu kita pulang ceramah. Mampir mas. Saya buka kaca, ada apa mbak? Ya biasa lah mas, jualan. Nah jual apa malam-malam ini? Jual rempah-rempah. Saya bingung bang, rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah, begitu. Anggotanya jablay. Langsung aja peci haji saya pakai. Kaget dia, waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis gak? Gak apa-apa, saya mencari berkahnya aja, begitu. Suek bener kok. Tuh, kelingking bisa ngalahin jempol di situ. Hati-hati, jempol bisa kalah sama kelingking. Jempol bisa kalah sama kelingking. Jempol. Tuh. Cuma kelingking juga bisa kalah dong, ketemu sama telunjuk. Oh, telunjuk orang kaya, bang. Telunjuk kan tadi simbolnya orang kaya. Buan makanya sering ngeliat duit, begini teklok dia. Perempuan tuh lagunya. Sering ngeliat duit aja dah. Perempuan tuh, bukannya matre, bukan kok. Ibu-ibu mah gak ada yang matre perempuan. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia, bawaannya tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin ustazahnya. Emosinya bisa hilang, karena dia ngaji. Yang gak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Bini bisa nyari duit, bang, cari tuh. Nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itu bini yang bisa nyari duit tuh. Duit apa nih bang diselipin di sini? Duit sial lo tahu aja. Itu bini tuh yang begitu. Baunya duit aja tahu dia. Makanya kompak bersatu, insya Allah. Kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu malam ini kita buktiin dengan menyantuni anak yatim piatu. Hidup berbagi enak. Enak adanya orang lain hidup, bang. Saya ngomong begini nih karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Kagak. Gak ada artinya saya ceramah 3 jam di sini saya ceramah sampai subuh, cuman yang dengerin kagak ada. Oh, ini kata marbot itu usah udah lama begitu. Kan PA ngomong sendirinya. Hidup enak adanya orang lain, bang. Kita berbagi dengan yatim apalagi, luar biasa. Hidup enak adanya orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak. Hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita, pasti perlu orang lain. Hiduplah seperti dua tangan, kata Imam Ghazali. Kun kaliyadain, wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur, bang. Makanya lebaran gak pernah ketemu dia nih. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia, mak. Tapi lihat tangan kanan sama kiri. Beda, kok beda nih, beda dia, beda. Tapi kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Datang garukin. Enggak mungkin tangan kiri gatal, kanan ngomel. Mampus lu garuk sendiri ya. Kagak. kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin, dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup saling tolong-menolong, kayak dua tangan. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, takziah datengin. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Lah, keburu mati orang. Nih. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri enggak iri. Yang kiri mah sadar, Bang. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue mau bagian kompilisasi. Bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin lah pembersihan. Tapi yang kanan kagak sombong, cakep kerjaannya kok. Ingat sama yang kiri, apa kata kanan? Kiri, lu sabar ya. Walaupun yang terima duit gue nih, ntar gue ke mall. Gue beliin jam tangan, kan yang pake lu. Bener kok, hidup kayak dua tangan dong, akur, kerjasamanya kompak. Kapan? Jalan kita lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, gue ngalah ke belakangnya. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, lenggang kagak ada ngalah. Jalan begini Bang nih, tangan nih. Oh, pero buat kita jadi statis, kayak pampir. Stut, menjadi statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Ayo lewat mulid, biar pada bekasnya. Mumpung masih sehat, tingkatin ibadah kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Nih udah kita masukin bulan, udah bulan hujan ulun tarpo nih. Ya, alam jangan sampai marah sama kita. Ya enggak, ngeri kita. Sekarang alam udah pada purik. Kenapa? Karena memang gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk enggak bakal bergerak kalau enggak ada yang gerakin. Kalau kata Allah, gunung batuk loh, batuk tuh gunung. Merapi udah muntah, Sinabung udah muntah, anak Krakatau meriang. Semeru ampeng. Gunung pada demo. Nah, kalau kita demo, Satpol PP, polisi yang nanganin. Gunung demo, siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Udah kudetnya pas apaan? Udah ketemu sama temennya dalam kubur, Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Gitu, aman sama dia. Enak udah. Gunung tuh. Air, kata Allah, datang lu yang banyak air. Banjir di mana-mana. Angin, muter lu yang kencang, kata Allah. Muter kencang. Angin muter kencang tuh, wah puting beliung kok, puting beliung. Ya Allah Bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mending lah. Nenek lagunya nawar kok apa sih kok? Ya Allah, orang ngomongin puting beliung. Air bening banget ini. Nah, rezekinya air putih doang. Jadi kayak dukun sembur kita nih. Air ini. Ya, bening banget ini. Ini kalau ditaruhin cupang hidup ini. Ya indah. Enggak apa-apa kan kencing enggak berwarna gitu. Ini po ya minum. Nah, sedikit aja entar. Terus sini. Ini telepon mau sebelah sini. Oh, gimana? Oh, apa nih dia telepon? Ya, belum. Ya, udah 11 kesian. Udah pulang kampung. Ya, Bapak naik lagi Bang Guru. Udah tiris berarti. Ya. Apa-apa, Mbak, emang udah tua, emang selek udah. Sama kencing mulu, geser mulu. Saya masih muda kencing mulu, Mbak. Ini dah. Potongannya orang ya saya jangankan sakitnya sehatnya jangan nas begini itu potongannya hanya kayak disebut atlet antara tulang dan kulit. Puas deh lu ya. Nih ya kita mulain Bang, mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan kita manfaatin toko rubi ibadah ini maulid biar ada bekasnya. Ya enggak, ini memang memulid biayanya kagak banyak apa ini banyak biayanya. Ya enggak, nah, sound system semuanya, makan semuanya, semua nih semua, enggak semuanya, banyak udah, ya. Kalau sampai kagak berhasil maulid, udah jangan mulid-mulid lagi dah. Iya kenapa? Masjid biar syiar rame, amin. Majlis Taklim syiar lagi, amin. Biar kompak bersatu, umat Islam gak bisa dikumpulin dimanapun bu, cuma bisa kumpul di Majlis Taklim, di pesantren, di masjid, insya Allah. Kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah. apalagi udah musim pilpres, musim politik. Yo, beda boleh, marahan jangan. Beda boleh, marahan jangan. Lu milih siapa besok, Bang? Gua sih milih dia. Gua mah lain, lu milih yang ono. Ya udah, lu Abang lewat sono, Bang. Ntar gua lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep begitu urusan. Udah, di Bang gara-gara beda pilihan mau pakai marahan norak, enggak gaul. Ya, begitu. Norak. Masih tuh udah waktunya udah habis jam 11 katanya. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Sampai pagi. Sampai pagi, tanggung kok, sampai mati aja. Biar bikin rekor kok, ceramah sampai mati. Berapa ustad yang kok mati ini udah di sini, ceramah. Nah ini aja, kita ntar kapan-kapan masih penasaran ngundang lagi ya. Oh, udah kapok jangan diundang lagi, sebab malam ini saya mau ke situ kapok. Mana sih Bang itu panitia udah nunggu ya, udah nungguin ya, itu ada ya. Tuh saya nggak enak jadinya, karena memang ini yang di sini mah nggak salah nih, yang pertama ngundang panitia duluan. Oh dia yang rese, dia memaksa aja katanya usah jadi berapa kali ditungguin. Udah habis subuh mau nggak? Tidak mau habis subuh. Dah mudah-mudahan ya biar nongol sebentar ke sana ya guru ya, kalau ada udah disiapin dah ya, kalau ada ya. Saya mau berangkat langsung ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usaha juga gitu dah ya. Nggak mengingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barang lagi repot. Lagian memang ngurusin amplop nggak usah ngurusin. Jangan amplopnya nggak perlu, isinya nggak perlu. Saya begitu bu kalau kira, yang penting jumlahnya ya. Tuh kasih itu lagi dah ngomongnya ya, jangan, nggak boleh. Guru saya ngajarin begitu. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai bang. Kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar, itu yang harus. Nah itu tuh yang harusnya. Ini jangan dianggap bercanda tuh lemah ini ya. Dah ini aja kita baca Fatihah ya guru. Mohon maaf ini Ustaz Kiai, saya ninggalin majlis ini lebih dulu. Dan juga memang cara lagi padat banget emang, sama besok pagi saya juga harus di bandara kemari lagi harusnya. Jam 8 besok udah take off ke bandara, mau ke Malaysia menyunatin Upin Ipin. ketipu dan ada seberapa gregetnya Allah. Sudah ya, baca Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Allah berikan kekuatan, kesabaran buat kita semua. Anak-anak yang lagi pada belajar, anak kita doain diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat. Allah jadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Kita doain orang-orang tua kita, guru, keluarga yang telah mendahului kita semua, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Harta yang kita keluarkan untuk perayaan maulid hari ini, malam ini, semuanya tenaga, harta, pikiran yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarkan. Dan kita doain pula guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para ustadzah, diberikan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus kita semua yang hadir malam ini, kumpul kita di sini, kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madkur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa ya. Masih ada sambutan, masih ada ceramah, dan masih ada laporan dari panitia, saldonya masih banyak apa enggak. Dah itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus, ada semua di ladang, boleh kita numpang mandi, kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, anak titik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus, kalau ada, kalau nggak ada, ya bagaimana kek, ya bagaimana kek, dah ya ini aja ya, dah dari saya, yang mana-mana ya, ya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, jangan bubar terlebih dahulu karena acara santunan belum ya, karena nanti acara santunan. Jadi barusan kita potong karena kiai ada acara lain. Acara selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara sambutan. Yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh calon DPD DKI Bapak Insinyur Haji Syanto. Kepada beliau kami persilakan untuk ta'aruf perkenalan. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amang ba. Yang sama-sama kita hormati yang hadir di sini, saya kira masih ada Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Rojali sebagai Ketua DKM, Bapak Haji Romli, Bapak Haji Sabudin, Bapak Haji Hamdani, Bapak Haji Sarbini, Bapak Sekel, saya kira masih ada tadi, Pak Fatin, Bapak RW, Pak Muhayar, para tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Kalideres, ya, Jakarta Barat, juga tidak lupa kepada para panitia nih, Pak Ustaz Sukron, kemudian juga mungkin ada RT, LMK, Jumantik, PKK, para undangan hadirin semua yang berbahagia. Saya ingin memperkenalkan diri, Pak. Tadi saya lihat ada spanduknya sudah dipasang. Mudah-mudahan nama saya Suyartono, Pak. Bin HR Suwandi. Bapak saya Suwandi lahir di Bungur Besar, Mayoran. Kakek saya juga lahir di Kemayoran, tapi saya lahir di Bogor, karena ibu saya orang Bogor. Saya kuliah di Bandung, kemudian kuliah di Australia, bekerja di Bandung, kemudian kerja di Jakarta sebagai birokrat. Sudah itu saya kerja di swasta. Beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan yang saya ikutin, ada beberapa yayasan, termasuk misalnya yayasan yang membina anak-anak yang intelektualnya turun, rendah ya, yaitu para kaum disabilitas intelektual. Juga saya aktif juga di beberapa masjid pesantren sebagai pembina ya, karena diminta untuk membina terutama yang memang berkaitan dengan masalah-masalah, mungkin yang sebagai contoh yang di Cikembar itu saya diminta untuk membina, karena apa? Di situ banyak orang-orang yang murtad, yang dikristenisasikan, dan itu pesantrennya perlu kita bantu gitu. Saya juga dibesarkan dan berkiprah cukup lama di Tebet, Pak. Sampai sekarang sejak tahun 92. Jadi masyarakat di Tebet yang saya juga aktif ikut adalah sebagai sekarang ketua forum komunikasi LMK, Pak. Beberapa kegiatan saya coba lakukan untuk memberdayakan masyarakat, antara lain ini, koran ini. Koran ini merupakan koran lokal yang mungkin bisa membantu memberdayakan masyarakat secara ekonomi, yang melatih masalah tulis-menulis, fotografi, laporan, dan sebagainya. Juga sebagai sumber informasi. Dan alhamdulillah sudah mendapat apresiasi dari Wali Kota Jakarta Selatan. Sedangkan yayasan yang saya bina yang di Keramat Asem di Matraman, Jakarta Timur, itu juga mendapat penghargaan dari Menteri Sosial dan Gubernur Anies. Yaitu karena sebagai model, ya, bagaimana warga atau masyarakat yang mempunyai kemampuan intelektual yang IQ-nya rendah, IQ-nya rendah, itu bisa diperdayakan. Ini sebagai model. Juga saya di Karang Taruna dan sebagainya. Itu adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan sebagai sumbangsih saya kepada kemasyarakatan di daerah Tebet dan sekitarnya. Dan barangkali saya tidak akan berlama-lama karena sudah larut malam. Saya ingin sedikit berpantun saja nih. Tadi sudah disambung pantunnya tadi oleh Pak Ustadz tadi ya, Nur Fadilah. Kalau tidak karena cinta, takkan pernah dibuat puisi. Kalau tidak karena cinta, takkan pernah kita kumpul di sini. Itu adalah menunjukkan bahwa saya hadir di sini, saya merasa cinta kepada masyarakat Jakarta Barat, Cengkareng, Kalideres. Ahad kemarin saya di Semanan, juga ikut hadir di Mauludan. Jadi sebelumnya 2 minggu lalu itu ada acara Brigadir 08, juga saya hadir. Jadi sudah beberapa kali datang ke Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat ini datang ke Tebet itu saya kira cukup lama ya. Tadi saya jam 4:30 ke sini, nyampe jam hampir lewat Isya. Tapi alhamdulillah masih sehat ya. Kita bisa ikutin tausiah tadi. Jadi saya mempunyai motivasi untuk jadi anggota DPD. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini di Karang Taruna, di beberapa yayasan, di pesantren, di madrasah, di musola, saya juga di musola Al-Muta Sudikin di belakang rumah saya, itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya. Karena saya merasa kalau masyarakat Tebet mendapat manfaat, tentu ini juga kalau saya kembangkan bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta seluruhnya. DPD ini sebagai wahana untuk bisa, ya, karena dia salah satu bagian dari sistem parlemen kita, ya. Jadi kita mempunyai sistem bikameral. Bikameral itu implementasi dari sistem dua kamar ini, ya, di mana DPR sebagai perwakilan partai politik dan DPD sebagai perwakilan daerah atau masyarakat. Nah, ini non partai, jadi tidak mewakili kelompok, tapi mewakili persorangan, tidak berpihak pada ini, tapi kepada masyarakat, ya, daerah. Nah, disitulah saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dan karena DPD ini adalah satu provinsi ada 4, ya, jumlahnya ada 4 per provinsi. Jadi kalau 34 provinsi itu kalikan 4 saja 130 lebih. Sedangkan DPR itu ada 560, maksimum sepertiganya. Nah, ini kalau memang dipercaya, insya Allah saya mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir atau terpilih sebagai DPD. Calonkan ada 26 orang, tapi karena 4 orang dipilih, barangkali cukup banyak suara yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya datang ke sini, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk memilih saya, data saya. Tadi mungkin sebagian rekan saya membagikan, saya datang ke sini juga didampingi ketua RW saya di Tebet Mas, ya, di Tebet, dan juga beliau adalah pengawas Masjid Al-Ittihad, di mana saya juga pernah aktif di sana. Dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang terus berlanjut antara kita semua di antara Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Tebet. Sebagai ketua forum LMK Kecamatan Tebet, saya juga menyampaikan salam pada teman-teman LMK di sini. Antara lain Pak Yasin tadi saya ketemu, mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui lembaga LMK ini. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Barangkali sebagai Terakhir saya juga ingin menyampaikan pantun lagi nih. Mudah-mudahan pantunnya berkenan. Ke pasar Tebet beli kacang tanah. Ke Semanan beli buah kurma. Kalau ingin dapat calon DPD yang amanah, pilihlah Suyartono nomor 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Panitia Ustaz Sukron, Bapak Ustaz Aswadi, Bapak Ustaz Hamdani, dan Bapak Gozali. Langsung saja, selamat malam. Saya perwakilan atas nama Bapak Dr. Andes Haji Adang Dorojatun, anggota DPR RI Komisi 6, meminta maaf untuk tidak bisa hadir karena beliau sedang ada rapat paripurna di DPR. Dan beliau, Bapak Dr. Andes Haji Adang Dorojatun, menitip salam kepada warga masyarakat RW 01 Pegadungan Kalideres. Dan beliau tutup salam, sampaikan salam kepada masyarakat. Dan saya atas nama Bapak Adang Dorojatun, saya sendiri Bapak Novi Nurwanto yang di sampingnya Bapak Adang, akan terus memperhatikan, akan terus berjuang bersama warga RW 01 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres. Insya Allah ke depan doakan saya bersama Bapak Adang untuk bisa mewakili daripada Kelurahan Pegadungan ini dan RW 01, dan insya Allah ke depan juga Bapak Adang bersama saya akan bisa mewakili aspirasi dan khususnya membangun wilayah di wilayah RW 01 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon doa restu dan terima kasih atas undangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada RT masing-masing dan kami atas nama penata acara mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq walhidayah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.